بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena maaf karena ada kesalahan teknis kita kembali mengulangi dengan membaca kitab Shalatul Istisqa ini di mana kita mempelajari kitab Sahih Muslim sudah masuk kepada kitab Shalatul Istisqa yaitu salat minta hujan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kitab Shalatul Istisqa bab kitab Shalatul Istisqa wa haddathana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm annahu sami'a 'Abbad bin Tamim يقول سمعت عبد الله ابن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. Dengan sanadnya kepada Abbad bin Tamim, dia mengatakan aku mendengar Abdullah bin Zaid Al-Mazini dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat salat. Yang itu tempat sholat berarti tidak di masjid, tapi di luar. Ya, yang sekarang kita kenal dengan Masjid Umamah. Fastasqa, beliau berdoa minta hujan. Wahawala rida'ah, beliau robah rida'nya, yaitu kain yang ada di atas bagian badannya, yaitu bisa dikatakan serban, tapi tidak semuanya adalah serban. Ya. Tapi rida' ini yang di atas yang menutup, kalau seandainya kita melihat orang yang orang yang pakaian ihram, maka orang yang pakai ihram itu pakaian yang bagian atas itu namanya rida. Beliau balikkan ya hina istaqbal qiblah, ketika beliau menghadap ke kiblat. Hadis yang kedua 2068 وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مصلى فاستقبل واستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. Dari عباد بن تميم dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid Al-Mazini dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat salat. Maka beliau berdoa mohon hujan, ya minta hujan, dan menghadap ke kiblat. Beliau balikkan ridaknya dan solat dua rakaat. Hadis 2069. Wahdathana Yahya ibn Yahya, qala akhbarana Sulaiman ibn Bilal, an Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr, anna Abbad ibn Tamim, akhbarahu anna Abdullah bin Zaid al-Ansari akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj al-musalla istasqi wa annahu lamma arada an yad'u istaqbala al-qiblata wa hawwala rida'ah. Masih dengan sanadnya dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat salat berdoa untuk minta hujan. Lalu beliau ketika ingin berdoa beliau menghadap ke kiblat dan membalikkan ridanya. Kemudian 2070 wa haddathani Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarana Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abbad Ibn Tamim Al-Mazini annahu sami'a 'ammahu wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqi faj'ala ila an-nas dhahrah yad'u Allah wastaqbal qiblata wa hawala rida'a thumma salla rak'atayn. Ya, dari Abbad bin Tamim dia mengatakan dia mendengar pamannya dan pamannya ini adalah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yakni Abdullah bin Zaid Al-Mazini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu hari berdoa minta hujan wa ja'ala fa ja'ala ila an-nasi dhahra beliau jadikan punggungnya ke arah manusia. Yad'u Allah wastaqbala qiblah, yaitu beliau berdoa kepada Allah dan menghadap ke kiblat. Wahwala rida'ah, beliau balikkan ridanya, yaitu serbannya tadi, summa shalla rakaatain, kemudian beliau salat dua rakaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana hukum dari salat istisqa ini. Bahwa Imam Nawawi dia mengatakan ajma'ul ulama ala anna al-istisqa sunnatun. Telah sepakat ulama bahwasanya istisqa itu adalah sunnah. Istisqa adalah sunnah. Wa ikhtalafu ala hal tusannu lahu salatun am la. Yani bahwa istisqa, istisqa itu adalah memohon hujan, meminta hujan. Ya. Meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala, ini berdoa untuk minta hujan. Lalu terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah apakah disunatkan untuk istisqa ini salat atau tidak. Ya. Faqala Abu Hanifah, Abu Hanifah dia mengatakan la tusannu lahu salatun bal yastasqi bidu'a bila salah. Kata Abu Hanifah, tidak disunatkan solat. Akan tetapi cukup memohon hujan dengan berdoa tanpa solat. Waqala sa'irul ulama min as-salaf wal khalaf as-sahab min al-khalaf as-sahabati as-sahabatu wa tabi'un faman ba'dahum tusannu as-salatu wa lam yukhalif fihi illa Abu Hanifah. Seluruh ulama selain dari Abu Hanifah, seluruh ulama dari salaf dari terdahulu dan yang belakangan, mulai dari sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka, mengatakan bahwa disunatkan solat. Jadi ada solatnya. Dan tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali Abu Hanifah. Wa ta'allaqa bi hadits al-istisqa allati laysa fiha shalah. Abu Hanifah berpegang, ya, bergantung kepada hadis-hadis istisqa yang tidak ada di dalam hadis itu solat. Yakni tidak ada ucapan atau ungkapan solat. Hanya istisqa saja, doa. Kalau seandainya kita lihat, misalkan hadis yang pertama tadi, ya, tidak disebutkan solat. Hadis kedua disebutkan, solar katain. Hadis ketiga tidak disebutkan solat. Ya. Hadis yang keempat disebutkan. Kemudian, summa shalla rakaatain. Nah. Wahtajjal jumhur bi'ahadith thabita fi sahihai. Mayoritas ulama, ya, berpegang teguh dengan hadis yang telah tetap, yang sahih dalam sahihain. Wa ghairihima, dan yang lainnya dari sahihain. Ya. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya, hadis-hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-istisqa rak'atain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk istisqa. Ya, meminta hujan rak'atain, dua rakaat. Jadi ketika istisqa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat. Wa amma al-ahadits allati laysa fiha dzikr shalah, adapun hadis-hadis yang tidak disebutkan dalamnya salat, فَبَعْضُهَا مَحْمُولٌ عَلَى نِسْيَانِ الرَّوِي, maka sebagian dari itu ditafsirkan bahwasannya itu karena perawi lupa tidak menyebutkannya. وَبَعْضُهَا كَانَ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ, dan terkadang riwayat tentang istisqa'nya berdoa minta hujan itu adalah dalam khutbah untuk hari Jumat. Wa yata'aqabuhu sholatu lil jum'ah, lalu diikuti oleh solat untuk Jum'at. Faktafa biha, maka cukuplah dengan solat dua solat Jum'at itu. Walau lam yusalli aslan kana bayanan li jawazil istisqa bidu'a bila salatin. Kalau seandainya beliau tidak solat sama sekali, maka hal itu merupakan sebagai penjelasan bolehnya meminta hujan dengan doa tanpa solat. Wala khilafa fi jawazihi, tidak ada terjadi perbedaan pada bolehnya minta hujan tanpa solat. Wa takunul ahadithul musbita lissalati muqaddamah liannaha ziyadatu ilmin wala mu'aradata bainahuma. Maka hadis-hadis yang menetapkan adanya salat ini didahulukan. Ya, didahulukan. Kenapa? Karena yang menetapkan salat di situ berarti pada hadis itu terdapat ziyadatul ilm. Adanya pengetahuan lebih atau adanya penambahan ilmu. Yang di sini tidak disebutkan salat. Di sini disebutkan salat. Berarti yang di sini mengetahui adanya salat. Di sini tidak mengetahui salat. Ya. Lalu beliau mengatakan wala mu'aradata bainahuma, antara kedua hadis-hadis itu tidak ada pertentangan. Ya. Tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk istisqa ada salatnya. Bolehkah kita minta hujan tanpa solat, cuma cukup doa? Boleh. Ya, boleh. Dan berbeda dengan Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan tidak disunatkan untuk solat, solat dua rakaat untuk istisqa. Ya, jumhur ulama mengatakan disunatkan solat, karena hukum asalnya ada. Ya, kemudian, kalau seandainya ada riwayat yang tidak menyebutkan tidak menyebutkan sholat, maka itu menunjukkan bahwa itu akan kebolehan untuk berdoa minta hujan tanpa sholat. Wala ashabuna, ya, ulama kita mengatakan al-istisqa thalatha anwa, minta hujan itu ada tiga jenis. Ahaduha istisqa bidu'a min ghair sholatin, minta hujan dengan cara berdoa tanpa salat. Al-thani al-istisqa fi khutbah al-jum'ah, yang kedua minta hujan di dalam khutbah Jumat. Au fi athari salatin mafruudah, atau di akhir atau setelah dari salat fardu. Wa huwa afdalu min an-naw' alladhi qablahu, dan ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya berdoa saja. Yang kedua adalah solat doa di waktu khutbah Jumat atau setelah solat fardu. Wa thalith wa akmaluha, yang ketiga adalah yang lebih sempurna. An yakuna bi salati rakaatain, dengan cara mengerjakan solat dua rakaat. Wa khutbatain, dua khutbah. Wa yata'ahabu qalbuhu bi sidqin wa siyamin wa taubatin wa iqbali 'ala al-khairi wa mujanabati syarri wa nahwi dhalika min ta'atillahi ta'ala. Hendaklah hatinya, hati orang yang hadir itu, ya ta'ahab, mempersiapkan, ya, maaf, wa yata'ahabu qablahu, maaf, ya bukan qalbahu, ya, wa yata'ahabu qablahu, yang sebelumnya dia persiapkan dirinya untuk sedekah, puasa, taubat, bertobat kepada Allah, wal iqbal al khair, menghadap atau motivasi untuk berbuat kebaikan, menunjukkan keburukan, dan seluruh dari ketaatan. Maka kita lihat kalau di Arab Saudi, jika seandainya raja mengumumkan untuk adanya doa solat istisqa, pada umumnya dilaksanakan adalah pada hari Kamis. Kenapa? Pertama, hari Kamis banyak orang sholat sunat, banyak orang puasa sunat. Ya, jadi diiringi dengan kondisi berpuasa, bertobat dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari apa pembahasan dari Syafi'i, ya, mengatakan bahwa jenis dari doa istisqa atau istisqa itu terbagi kepada tiga: istisqa tanpa, dengan doa tanpa sholat, istisqa di waktu khutbah Jumat atau setelah salat fardu, kemudian yang ketiga adalah yang paling sempurna adalah dengan solat dua rakaat dan dua khutbah. Qauluhu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musalla fastasqa wa hawwala ridaa'a hina istaqbala qiblah. Wa fi riwayatin ukhra wa shala rak'atain. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tempat solat memohon hujan dan merubah ridaknya, yakni kain yang ada di atas pundaknya, kemudian hina istaqbal qiblah, ketika dia menghadap ke kiblat. Pada riwayat yang lain disebutkan wasalla rak'atain, beliau salat dua rakaat. Ya, fihi, dalam hal ini bisa kita mengambil sebuah pelajaran ya, atau kandungan dalam hadis ini, istihbabul khuruji lisisqa ila sahra, anjuran untuk keluar berangkat menuju ke sahara, yakni lapangan lepas. Kalau sahara di sana ya padang pasir, maksudnya adalah di halaman lepas ya, li'annahu ablaq min iftiqari wa tawaddu, karena itu lebih nampak bentuk kebutuhan dan ketundukan kita ya. Walianna awsa' linnas, karena itu lebih luas bagi manusia, lebih luas untuk cangkupannya ya, karena lebih lapang. Waliannahu yahduru nasu kulluhu, karena manusia semuanya datang ya, fala yas'uhumul jami', maka masjid jami' atau masjid raya tidak mencukupi mereka, tidak bisa menampung mereka. Wafihi, kandungan yang kedua, istihbabu tahwilir rida fi athna'iha listisqa, maka dianjurkan untuk membalikkan rida, dianjurkan untuk membalikkan rida di pada saat berdoa itu ya, karena ingin pada saat khutbah atau pada saat berdoa untuk istisqa, untuk memohon hujan. Qala abu ashabuna, yani ulama kami mengatakan, yuhawilu fi nahwi thuluthi fi thuluthi khutbah tsaniyah, dia rubah pada yakni kurang lebih sepertiga pada khutbah yang kedua. Khutbahnya dua kali. Ya. Wadzalika hina yastaqbilu qiblah, hal itu ketika dia menghadap ke kiblat. Qalu wat tahwilu syuri'a tafa'ulan bitaghayyur al-hal min qahti ila nuzul al-ghayth wal khasb wa min dhayq al-hal ila sa'atihi. Mereka mengatakan bahwa membalikkan rida ini disyariatkan dalam rangka optimis, harap ya, beranggapan harapan, yaitu dengan terjadinya perubahan. Tadi rida seperti ini kemudian berubah, maka hendaklah berubah dari kegersangan kepada turunnya hujan dan kesuburan. Berubahnya dari kesempitan kondisi ya, menjadi kepada kelapangan. Wafihi dalilun Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamahiru ulama fi istihbab tahwil ridha. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan mayoritas ulama terhadap dianjurkan untuk membalikkan ridha. Ya, rida. Walam yastahibbahu Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak menganjurkannya. Ya. Wa yastahabbu 'indana aidan lil ma'mumin. Dianjurkan juga bagi orang makmum, dianjurkan untuk membalikkan ridanya. kama yustahabbu lil imam, sebagaimana dianjurkan untuk imam. Wabi qala Malik wa ghairuhu, ya, dengan demikian Imam Malik dan yang lain mengatakannya, ya. Wa khalafa fi jama'atu min ulama wa fi itsbatu wa khalafa fihi jama'atu min ulama, sementara sebagian ulama ada yang menyelisihinya, yaitu mengatakan bahwa makmum tidak membalikkannya. Baik. Wa fi itsbatu shalatil istisqa, di dalam hadis ini adalah bukti adanya salat istisqa. Wa raddun 'ala man ankaraha, dan ini adalah bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Ya. Wa qalu istisqa ay talab as-saqi. Mana istisqa adalah meminta air. Ya, minta minum bisa juga istisqa, ya. Minta disiram, ya. Minta disiram. Wa fihi anna salatul istisqa rakaatan, bahwasanya di dalam hadis di atas menunjukkan bahwa salat istisqa itu adalah dua rakaat. Wa huwa kadzalika bi ijma'i muthbitina laha, dan begitu, ya, berdasarkan ijma'nya orang-orang yang menetapkan adanya sholat. Ya. Wakhtalafu alhuya qabla khutbati au ba'daha, terjadi perbedaan pada mereka, apakah sholat itu sebelum khutbah atau setelah khutbah. Fadhahab syafi'i wa jamahir ila anna qabla al-khutbah, maka Imam Syafi'i dan mayoritas ulama atau sekelompok ulama berpendapat bahwasanya sholat itu dikerjakan sebelum khutbah. Dan berarti seperti sholat Id. Wa qala Laits ba'da al-khutbah, Laits mengatakan setelah khutbah. Wa qala Malik wa kana Malik yaqulu bihi thumma raja'a ila qawli jamaahir. Pada awalnya Imam Malik mengatakan solat itu setelah khutbah, kemudian dia kembali kepada pendapat mayoritas ulama. Qala ashabuna, yakni ulama Syafi'i mengatakan walau qaddimat khutbatu 'ala salati, law qaddimat khutbatu 'ala salati sahhata, kalau seandainya khutbah mendahulukan solat, yakni solat setelah khutbah, maka keduanya sah. Walakin al-afdhal taqdimus solat ka solatil Id wa khutbatiha, akan tetapi yang lebih afdal adalah mendahulukan solat dulu seperti solat Id dan khutbahnya. Baik. Wa ja fi ahadithi ma yaqtadi jawazul وجاء في الحديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير. طيب. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات الزائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد. Lalu terjadi perbedaan ulama. Terjadi perbedaan ulama, apakah boleh, apakah dilakukan takbir, ya, tambahan pada awal solat istisqa sebagaimana bertakbir pada solat Id, yakni apakah ada takbir yang pada rakaat pertama ada 7, pada rakaat kedua ada 5 seperti solat Id. Apakah dilakukan begitu juga dalam solat istisqa atau tidak? Faqala bihi Syafi'i wa Ibn Jarir wa ruwi'an Ibn Musayyab وعمر بن عبد العزيز ومقهول. مام شافعي دان دو جرير دان دي رواية كان دري ابن مسيب دان عمر بن عبد العزيز bahwa di ada takbiran takbir penambahan ya, beberapa takbir tadi seperti salat Id, berarti dia juga ada takbir seperti salat Id. Wa qala jumhur, berkata jumhur, la yukabbar ya, lalu dikatakan tidak ada takbir ya, tidak ditakbirkan. Wa hatajju li Syafi'i, maka jumhur mengajukan argumen kepada yang pertama, pendapat yang pertama, bi'annahu ja'a fi ba'd al-hadis shalla raka'ataini kama yusalli fil 'id. Wa ihtajju li Syafi'i, mereka berhujah yakni untuk Syafi'i, yakni berhujah untuk Syafi'i, yakni pendapat yang pertama hujahnya, bahwasanya datang sebagian hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW solat dua rakaat sebagaimana beliau solat Id. Wa ta'awwalahu al-jumhur 'ala anna al-murad ka salat al-Id fil 'adad wal jahr wal qira'ah. Lalu jumhur, mayoritas ulama, menafsirkan makna dari seperti solatnya Id adalah maksudnya adalah jumlahnya seperti solat Id, yakni dua rakaat, bacaannya dijaharkan seperti solat Id, ya, dan bacaannya juga seperti salat Id. Wa fi kauniha qabla khutbah, dan bahwasanya dia sebelum khutbah. Wa ikhtalafat riwayah an Ahmad fi dhalik, dari Imam Ahmad terjadi perbedaan riwayatnya. Wa khayyarahu Dawud baina takbir wa tarkihi. Dawud memilihnya antara mau takbir atau meninggalkannya. Walam yudhkar fi riwayat Muslimin al-jahar bil qira'ah wa dhakara Syafi'i wa dhakara al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan jahar di dalam membaca bacaan pada salat istisqa. Namun Imam Bukhari menyebutkannya. Wa ajma'a 'ala istihbabi wa ajma'u annahu la yu'adzan laha wa la yuqam lakin yustahabbu an yuqal as-salatu jami'ah. Sepakat ulama bahwasanya dianjurkan membaca bacaan yang keras, dan mereka juga sepakat bahwasanya tidak ada azan dan tidak ada juga iqamat, akan tapi dianjurkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Baik. Lalu qawluhu wa annahu lamma arada an yad'u istaqbal qiblah. Wasanya Nabi SAW ketika ingin berdoa menghadap ke kiblat. Fi istihbabu istiqbaliha lid-du'a. Maka ini adalah menunjukkan anjuran untuk menghadap ke kiblat untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa, menghadaplah ke kiblat, ya. Wa yalhaqu bihi alwudu wal ghusl wat tayammum wal qira'ah wal adhkar wa adhan wa sa'ir ta'at illa ma kharaja bidalilin kal khutbah wa nahwiha. Lalu diikutkan dengan yang seperti ini, wudu diharapkan bisa menghadap ke kiblat, mandi menghadap ke kiblat, tayamum, baca Al-Quran, berzikir, azan, dan seluruh ketaatan kecuali apa yang keluar dengan dalil. Seperti khutbah. Ya, khutbah tentu tidak mungkin menghadap ke kiblat, karena harus menghadap ke makmum. Faja'ala, lalu dalam hadis, faja'ala ila nasi zahrahu yad'u Allah wa istaqbala qibla wa hawwala rida'a thumma salla rak'atain. Beliau menghadapkan punggungnya kepada manusia, berdoa kepada Allah, menghadap ke kiblat, merubah atau membalikkan ridanya, kemudian dia solat dua rakaat. Fihi dalilun liman yaqulu taqdimu khutbah ala salatul istisqa. Dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang yang mengatakan khutbah dulu, setelah itu baru solat istisqa. وأصحابنا يحملونه على جواز. Maka ulama kita mengatakan bahwa itu adalah boleh dilakukan seperti itu. Tapi yang lebih afdal adalah sholat dulu baru khutbah. Pemirsa bilakala Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan ya, bahwasanya kesimpulannya bahwa sholat istisqa itu ada dan itu disyariatkan. Istisqa itu adalah permohonan untuk disiram, yakni permohonan untuk turunkan hujan, dan disyariatkan kita untuk berdoa ya. Dan secara tata pelaksanaan, secara yang disampaikan oleh jumhur adalah dilakukan. Pertama, dianjurkan di lapangan ya, dalam keadaan kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian didahului dengan sholat dua rakaat, kemudian khutbah dua khutbah, kemudian pada khutbah yang kedua ya diakhiri dengan doa oleh oleh khatib, dan khatib atau imam menghadap ke kiblat dengan ridaknya dibalik, dan dia berdoa menghadap ke kiblat. Untuk masalah angkat tangan nanti insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu bagaimana dengan makmum? Dianjurkan juga makmum mengikuti juga berdoa ya, dan membalikkan ridaknya. Tujuan dari membalikkan ridak itu adalah tafaulan, yakni berharap untuk terjadi perubahan. Sebagaimana terjadinya berubahnya ridak ini yang dibalikkan, hendaklah kondisi juga berubah dari kegersangan menjadi hujan dan subur, dari kesempitan menjadi lapang. Pemirsa bilakala Allah Subhanahu wa taala, adapun ya, permasalahan yang lain adalah bolehkah doa istisqa tanpa salat? Kita sudah sebutkan bahwa itu boleh. Bagaimana dengan orang yang memperkatakan dia salat khutbah dulu baru salat? Maka kita katakan juga boleh ya. Tapi yang afdal adalah seperti salat Id, bacaannya, kemudian takbirnya juga, dan jaharnya juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa bilakala Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam tanya jawab ya, kalau seandainya ada yang ditanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Dari Abu Ammar Mersam Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah solat qabliyah ada di setiap solat fardu? Baik. Solat qabliyah, kalau kita lihat solat rawatib ya, solat rawatib. Solat rawatib itu terbagi kepada dua, ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Kalau yang muakkadah ada pada dua solat qabliyahnya, sebelum solat subuh dan sebelum solat zuhur. Ada solat rawatib ghair muakkadah hampir pada seluruh solat fardu. Sebelum solat asar ada, kata Nabi SAW, siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sebelum maghrib ada juga, karena Nabi SAW mengatakan solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib bagi siapa yang berkenan. Sebelum isya juga, karena keumuman hadis Nabi SAW antara adzan dan qamat terdapat adzan, terdapat solat ya. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya jika kita meninggalkan solat Jumat di masjid telah 3 kali berturut-turut dan dilaksanakan di rumah karena dalam keadaan masalah seperti sekarang ini? Tidak ada masalah, karena ada alasan. Meninggalkan solat Jumat tahawunan, menganggap enteng kewajiban solat itu, maka inilah yang mendapatkan ancaman sesuai dengan hadis. Adapun dalam kondisi yang sekarang ini, ya, subhanallah, semakin meningkat sekarang ini, di khususnya adalah di Padang, ya, di Sumatera Barat, benar apa yang dikatakan oleh anjuran seperti Gubernur DKI, jangan mudik, ya, jangan mudik. Ya, kenyataannya, yang terjadi dalam informasi yang kita dapatkan, bahwa ada satu orang pulang dari Jakarta, ternyata dia adalah positif, maka semua keluarganya kena. Ya. Nah, kemudian kalau dia pindah pergi ke masjid, akan pindah lagi, maka semakin semakin memperpanjang waktu bagi kita untuk menghadapi ini. Kalau seandainya kita taat kepada pemerintah dalam masalah ini dan kepada MUI, ya, sebagai umara dan ulama ulatul amr kita, maka tentu akan lebih cepat untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya, karena boleh jadi ada orang yang baru tertular, dia tidak tahu, akhirnya dia pergi ke masjid, ya, kemudian menularkan dan akhirnya semakin banyak orang yang tertular. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ini dari Rizal di Lampung mau bertanya, apa kita membasuh muka lagi berwudu disunatkan niat? Apakah kita membasuh muka lagi berwudu disunatkan niat? Niat itu di awal. Ya. Ketika kita ingin berwudu, pergi ke tempat wudu, lalu kita bismillah dan kita mengucapkan bismillah dan membasuh tangan kita. Ketika itu kita sudah punya niat. Untuk apa kita ini membasuh tangan? Karena kita ingin berwudu. Untuk apa kita berwudu? Karena kita ingin mengangkat hadat dari diri kita. Ya. Berbeda dengan orang yang datang ke tempat wudu, tempat air, dia membasuh wajahnya, tujuannya adalah untuk menghilangkan kantuk. Ya, supaya tidak ngantuk. Maka oleh karena itu, niat itu di hati, tidak dilafazkan. Sengaja aku berwudu, tidak. Tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi SAW seperti itu. Hanya saja niat itu di hati, seorang maksud untuk dia mengambil air itu apa? Ketika sudah maksudnya untuk berwudu, itu sudah pasang niat namanya. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya mohon tolong dijelaskan keutamaan sujud tilawah. Maaf, saya belum sempat untuk mencarinya. Akan tetapi kalau secara umum adalah kita disuruh untuk sujud di dalam ketika kita membaca, kita sujud. Sujud tilawah itu hukumnya sunat. Ya, sujud tilawah itu hukumnya sunat. Ketika kita disuruhnya untuk kita sujud, kita sujud. Ya. Kalau kita tidak sujud, tidak ada masalah. Karena hukumnya adalah sunat. Sujud tilawah hukumnya sunat. Apakah sah solat kita apabila diimami oleh imam yang biasa melakukan kesyirikan? Kalau memang dia betul-betul buat kesyirikan, tidak sah. Berarti dia jatuh kepada musyrik. Ya. Maka oleh karena itu, hindari diri kita dari mengerjakan solat di belakang orang yang jatuh kepada syirik. Jika ada anak yang salah gaul, tidak sholat sampai dia dewasa dan banyak melakukan maksiat, ini ada yang melatar belakanginya bahwa orang tuanya tidak mendidik secara Islami. Yang ditanyakan siapa yang disalahkan pada hal yang kedua ini, masing-masing punya kesalahan. Orang tua punya kesalahan terhadap kelalaiannya. Allah sudah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga keluarga dari api neraka adalah ajarkan dia, didik dia dengan agama. Ya. Dan kewajiban seorang bapak atau ayah kepada anaknya adalah mendidiknya agama. Kalau dia tidak mampu, dia arahkan ke sekolah-sekolah yang mendidik agama. Jangan dia biarkan begitu saja. Ya. Dan maka orang tua punya dapat dosa sebatas kelalaiannya dalam mendidik ini, dan anak mendapatkan dosa dari dosa-dosa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Lampung saya bertanya, apa boleh sholat tahajud sementara kita sudah sholat terawih dan witir? Bagi yang mau sholat silakan, akan tapi lebih baik kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari setiap malam setelah dia sholat tarawih dia membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran yang menjadikan tiga malam tamat sekali. Berarti waktunya malam itu banyak untuk membaca Al-Quran. Ya. Adapun setiap harinya khatam sekali. Setiap hari kalau siangnya, malamnya seperti itu. Karena kalau kita lihat juga adalah sholat tarawih mungkin lebih lama. Ya, kalau Nabi SAW sholat tarawihnya yang dilakukan tiga kali itu, sekali itu sampai sepertiga malam pertama, yang kedua kali sampai separuh, yang ketiga kali hampir dengan sahur. Ya. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.